السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم الإحسان غافر الذنب وقابل التوبة الذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي سبقت رحمته غضبه والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. خاصكن رحمني ورحمكم الله. رب kita عز وجل berfirman, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Yaitu Allah menegaskan bahwasanya itulah syaitan, itulah syaitan, yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian takut pada mereka, yaitu pada syaitan, dan takutlah kepada aku jika kalian memang orang-orang beriman. Ayat tersebut turun dalam konteks masalah makar orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang beriman ditakut-takuti oleh orang-orang munafik agar orang-orang beriman mundur dan tentu tidak memiliki kemajuan. Kayak orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu orang-orang beriman, ada sebagian orang yang berkata kepada mereka, yaitu orang munafik berkata kepada orang beriman, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang itu mereka sudah pada berkumpul untuk kalian, yaitu berkumpul untuk menyerang kalian wahai orang-orang mukminin. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Di sini orang-orang munafik menakut-nakuti kaum mukminin, walaupun memang kenyataannya betul sejumlah dari orang-orang kafir mereka sudah berkumpul untuk menyerang orang-orang mukmin dan membuat makar. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Inilah orang-orang beriman ketika mereka dikabarkan terhadap mereka isu-isu tentang keamanan ataupun tentang al-khawf, mereka tidak serta-merta terhasut kemudian bergejolak dan bingung sendiri, tidak. Malah justru kata Allah, fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, ya. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik zat untuk kita bertawakal padanya. Makanya dalam ayat lain, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, di antara sikap orang-orang yang tidak benar atau bahkan bisa jadi sikap orang munafik, ketika ada kabar tentang keamanan atau tentang rasa takut, ya, kabar baik atau buruk, mereka lantas segera untuk adza'u bih, menyiarkan kabar-kabar tersebut. Dalam Islam disebutkan oleh Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban an yaqula bima yasma', an yaqula kullama yasma'. Cukuplah seseorang disebut kadzib, pendusta, jika dia selalu berbicara apa yang segala apa yang dia dengar. Dan kita lihat orang-orang yang sering berbicara, semua yang dia dengar dia bicarakan, maka itu potensi menjadi orang yang munafik atau minimal fasik. Maka dalam surat Al-Hujurat kata Allah Subhanahu wa taala, seruan terhadap orang-orang beriman, jika datang kepada kalian ja'akum fasiqun binaba'in, yaitu datang seorang fasik dengan suatu kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Fasik di sini kata sebagian ulama, yaitu siapapun yang suka menyampaikan kabar tanpa adanya tathabbut dan tabayyun, langsung sampaikan kabar. Maka ini disebut fasik orang ini. Orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Fasik dalam artian suka menyampaikan kabar sembarangan. Munafik yang memang punya tujuan untuk mengerdilkan kaum mukminin, itu mereka berkumpul bersatu untuk menakut-nakuti orang-orang mukminin. Tapi orang-orang mukminin adalah orang-orang yang pantas menjadi pemimpin khalifah al-ard dan pantas menjadi orang-orang mukmin dan orang-orang yang sabit dan teguh di dunia dan juga di hari akhir. Mereka kemudian tidak bergemik dengan adanya hal-hal seperti itu. Ya. Dengan adanya syubhat-syubhat yang ditawarkan oleh orang-orang dan juga rasa takut yang dihembuskan oleh orang-orang. Kalau misalnya begini maka begitu, kalau misalnya begitu maka begini dan seterusnya, maka orang-orang beriman mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Dan apa yang kita pelajari dari talkhis al-Hamawiyah jemaah sekalian ikhwan, kita mempelajari beberapa hal-hal yang merupakan syubhat yang hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang belajar betul-betul. Dan kita lihat syubhat demi syubhat jemaah sekalian ikhwan, di syubhat demi syubhat di zaman sekarang ini. Terlepas siapapun presiden atau pemimpin politik kita dan seterusnya, syubhat demi syubhat di masyarakat itu betul-betul memang diterbitkan dan dihembuskan oleh orang-orang munafik dan fasik. Dan di sini jikalau dakwah sunnah ini dipegang oleh orang-orang yang tidak ikhlas, maka sudah hancurlah dakwah sunnah ini jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah asatidah-asatidah kita, mereka adalah orang-orang yang semoga, dan Allah lebih tahu tentang keadaan semuanya, yaitu semoga mereka adalah orang-orang yang ikhlas untuk menuju tauhid dan mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka isinya kabar buruk doang tentang masyarakat ini dan akan terhunus pesimisme terhadap masyarakat ini. Gimana enggak ya? Yang kita ralat selain diri kita masing-masing, itu juga masyarakat yang setiapnya punya aliran dan sekte masing-masing, dan setiap buku'ah dari art mempunyai tradisi masing-masing. Gimana enggak repot jemaah sekalian? Semua kita koreksi itu, istilahnya gitu. Dari aliran Syiah di kita, kita mengoreksinya. Kemudian dari ahlul kalam Asy'ariyah, Maturidiyah dan Neo Mu'tazilah, juga Neo Khawarij atau Khawarijnya. Dari syubhat-syubhat, beragam syubhat, bahkan dari internal kita antara salafiyin kita pun saling koreksi dan menasihati. Yang itu tidak terdapat pada golongan lain jemaah sekalian. Tidak terdapat pada golongan lain. Hanya ahlu sunnah wal jamaah yang seperti itu. Makanya wajar kalau diantisipasi dan dimusuhi semua pihak. Kita berusaha untuk menghormati waliul amri dan menegakkan hak-hak mereka. Tapi di beberapa kajian kita diintimidasi dan dicurigai bahwasanya ajaran kita ini ajaran ekstrim. Ya, itu di beberapa tempat itu. Di beberapa tempat yang Anda juga memberi kajian di situ. Kita dipantau. Padahal kita adalah orang yang paling menghormati walil amri dibandingkan dengan orang kafir itu sendiri terhadap walil amri yang mereka sukai. Tetapi ternyata kita pun dipantau. Ya, dan dicurigai. Dan dilabeli ekstrim, padahal kita lebih menasihati dan lebih baik kondisi dan juga sikapnya terhadap walil amri dibandingkan dengan orang-orang yang menjilati walil amri. Ya, sekiranya dakwah ini tidak ditopang dengan keikhlasan kepada Allah dan ittiba'us sunnah, maka sudah tidak ada lagi jemaah sekalian ikhwan dakwah-dakwah seperti ini. Maka alhamdulillah dengan beragam syubhat-syubhat dan juga hembusan-hembusan rasa takut yang ditawarkan, mana dakwah sunnah berkembang, dakwah sunnah bakal rapuh, dakwah sunnah itu tidak ada, bakal hilang. Lihat orang-orang, mereka tetap aja, mereka tahlilan, mereka tetap ke kuburan dan seterusnya, dan tetap banyak memang ikhwan. Dan kita di internet terutama banyak sekali orang-orang yang mereka tidak tahu tentang ahlu sunnah dan anti terhadap ahlu sunnah, dan channel-channel YouTube juga banyak yang anti ahlu sunnah, dan juga ustadz-ustadz yang paling populer rata-rata itu anti terhadap sunnah dan da'i-da'inya. Ya, sekiranya tidak karena la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka kita sudah berhenti semua jemaah sekalian. Tapi karena dibalik la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolong asatidah-asatidah kita, ustaz-ustaz kita dalam berdakwah. Adapun urusan individu masing-masing, kemudian ada yang tidak ikhlas, ada itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersyukur dengan adanya ini, dan di antara syukur kita adalah kita mempelajari apa yang menjadi kelaziman bagi penuntut ilmu, yaitu syubhat-syubhat dari para ahlul batil, dan kita berusaha menjawabnya minimal diri kita, untuk keluarga kita dan teman-teman kita terdekat. Ya, taib tafadhal dibaca al-babus sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif Syekh Utsaimin rahimahullah, al-bab sadis fi labsil haqqi bil batili min ba'dil mutaakhirin. Qala ba'dul mutaakhirin innahu la falqa baina madhhabis salafi wa madhhabil muawwilina fi nususis sifat, fa innal kulla ittafaqu ala annal ayata wal ahadith ala annal ayati fa innal kulla ittafaqu ala annal ayati wal ahadith la tadullu wal ahadith wal ahadith la tadullu ala sifatillah lakinnal mutaawwiluna ra'aul maslahata fi ta'wiliha limasisil hajati ilaihi wa ayyanul murad, wa amma salafu amsaku ta'yini li jawazin an yakunal muradu ghairahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-babu sadis fi lubsil haqqi bil batili min ba'dil mutaakhirin, yaitu talbis, pengkofran kebenaran dengan batil, yaitu kebatilan dikofri dengan kebenaran dari sebagian kalangan mutaakhirin, dari ulama dan falsafah dan semisal itu. Qala ba'dul mutaakhirin, sebagian mutaakhirin berkata, innahu la farqa baina madhhabis salafi wa madhhabil muawwilina fi nususis sifat. Ini mereka berusaha melemparkan syubhat bahwasanya tidak ada farq dan perbedaan antara madhhabnya salaf dengan madhhab ahlul jahmiyah, yaitu jahmiyah, dalam masalah mentakwil nas-nas sifat. Enggak ada farq. Karena mereka kemudian mengatakan, fa innal kulla ittafaqu ala annal ayati wal ahaditha la tadullu ala sifatillah. Ya, di sini lihat, mereka dusta, mereka ini lihat kebohongan mereka. Jadi pertama, mereka memberi kesimpulan yang tentu batil. Kesimpulan batil tersebut berasal dari premis yang batil. Jadi premis itu ibarat akar, dan kesimpulan itu ibarat buahnya. Kalau akarnya sudah rusak, enggak benar, maka mungkin buahnya itu akan jelek, tidak baik. Kata mereka, ini kesimpulan yang batil. Tidak ada bedanya antara madhabnya salaf, sahabat, tabi'in, dengan madhab mu'awwilin seperti Ar-Razi rahimahullah dan lain-lainnya dalam masalah nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Premisnya apa? Kata mereka, fa innal kulla ittafaqu ala anna al ayati wal ahaditha la tadullu ala sifatillah. Mereka ini dustanya mereka, yaitu baik salaf maupun khalaf itu bersepakat bahwasanya ayat dan hadis itu tidak menunjukkan sifat-sifat Allah. Tidak menunjukkan sifat-sifat Allah. Terus menunjukkan apa terus? Nas-nas sifat tidak menunjukkan sifat-sifat Allah mereka. Lakinnal mutaawwiluna atau lakinnal mutaawwiluna ra'awul maslahata fi ta'wiliha limasisil hajati ilaihi wa 'ayyanul murad. Tetapi orang-orang yang mentakwil, yaitu Asy'ariyah dan semisalnya, mereka melihat ada maslahat dalam mentakwilkan ayat-ayat sifat. Jadi pada asalnya seolah-olah lihat ayat-ayat sifat itu tidak menunjukkan makna apapun. Ya, tidak menunjukkan makna apapun. Tidak ditafsirkan. Kata mereka, klaim mereka begitu. Salaf kita itu tidak menunjukkan makna apapun dari nas-nas sifat, enggak ada makna. Tapi kita Asy'ariyah, ahli takwil, oh ini demi maslahat, mari kita tafsirkan tapi tafsirkan versi Asy'ariyah dan semisalnya. Lima sisil hajati ilaihi, karena sangat butuh kita untuk menafsirkannya secara ta'wil wa ayyanul murad, dan kemudian kita pun akan apa? Menentukan apa yang dimaksud dari nas tersebut. Ya. Wa amma salaf, adapun salaf, kata mereka, klaim mereka. Ini khata', ini kadzib. Amma salaf, adapun salaf, fa amsaku 'ani ta'yini li jawazi an yakuna al muradu ghairahu. Mereka salaf itu menahan diri dari menyebutkan secara jelas makna dari nas-nas sifat tersebut karena adanya posibilitas maknanya itu selain dari apa yang terpikirkan di benak. Ya, dan ini kedustaan jelas-jelas. Mereka nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin setelah ini kenapa mereka berkata seperti itu. Dilanjutkan saja sampai akhir. Sampai walillahil hamd. Wa hadza kadhibun sharihun 'ala as-salafi fama minhum ahadun nafa dilalatan nususi 'ala sifatillahi allati taliqu bih bal kalamuhum yadullu 'ala taqriri jinsis sifati fil jumlah wal inkari 'ala man nafaha aw shabbaha Allah bi khalqihi kaqawli Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i Syekhul Bukhari. Kaqawli Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i Al-Khuza'i Al-Khuza'i Khuza'i Al-Khuza'i Syekhul Bukhari rahimahullah. Man syabbaha Allah bi-khalqihi faqad kafar, wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, wa laisa ma wasafa Allah bihi nafsahu wa la rasuluhu tashbihan. Wa kalamuhum fi hadha kathirun, wa mimma yadullu ala ithbati as-salafi lis-sifat wa annahum laisu ala wifaqi ma'a ulaika al-muta'awwilina anna ulaika al-muta'awwilata kanu khusuman lis-salaf wa kanu yarmunahum bitashbihi wa tajsim liithbatihim as-sifat walau kana as-salaf yuwafiqunahum fi adami dilalatin nususi ala sifatillah lam yaj'aluhum khusuman lahum wa yarmuhum bitashbihi wa tajsim wa hadha zahirun wallahu alhamd. Walillahi alhamd. Tayyib. Wahada kadhibun sharih 'ala as-salaf. Dan ini adalah kedustaan yang belatan, yang jelas-jelas. Kedustaan terang-terangan terhadap salaf. Fama minhum ahadun nafa dalalatan nususi 'ala sifatillahi allati taliqu bih. Tidak ada seorang pun dari salaf menafikan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dari sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi ini kedustaan yang ditelurkan oleh mereka terhadap salaf as-salih. Tidak ada satu seorang pun dari salaf yang menafikan konsekuensi makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah. Kalau memang disebut yadullah, tangan Allah, tak seorang pun dari salaf menafikan adanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menetapkan tangan Allah Ta'ala, keberadaan tangan Allah Ta'ala, itu tidak melazimkan mereka menurunkan kadar Allah Ta'ala dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Melainkan bagi mereka dan bagi kita semua, Allah Ta'ala memiliki tangan yang sesuai dengan keagungannya. Maka di sini Allah memiliki tangan, ini isbat. Sesuai dengan keagungannya. Tafwid. Ya. Isbatul makna wa tafwidul kaifiyah, yaitu menegaskan makna dan menyerahkan tata caranya atau bagaimananya. Kita serahkan. Dan ketika kita menyerahkan kaifiyah, Allah lebih mengetahuinya, maka ini berarti tafwid, dan ini bukan apa? Tasbih. Ini bukan tasbih. Ini bukan penyerupaan Allah dan makhluknya. Taib. Di sini lihat kembali tadi, tidak ada seorang pun dari salaf yang menafikan konsekuensi makna dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang sesuai dengan Allah Ta'ala. wajah Allah. Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungannya. Kita katakan begitu, khalas. Allah memiliki wajah, terserah. Ini itsbatul ma'na, memiliki wajah, wajah. Bagaimana? Ingat, sesuai dengan keagungannya. Khalas. Allati taliqu bih. Ya. Bal kalamuhum yadullu ala taqriri jinsi sifati fil jumlah. Bahkan justru ini hujan apa, Pak? Hah? Hujan. Hah? Hujan. Oh, ya. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bal kalamuhum, melainkan justru kalam mereka, kalamnya salaf, yadullu ala taqrir. Justru kalam-kalam salaf, kalau kita perhatikan, menunjukkan bahwasanya mereka menegaskan, menetapkan jenis sifat fil jumlah, yaitu menegaskan jenis sifat-sifat Allah Ta'ala secara jumlah, secara global, semuanya. Wal inkari ala man nafaha, dan mengingkari orang-orang yang menafikan sifat. Justru salaf kita itu sebaliknya. Kalam-kalam mereka, kalam-kalam salaf, itu menunjukkan bahwasanya diri mereka menegaskan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat ini secara umum, semua sifat. Ya. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang ahli kalam ini. Pertama, mereka mentakrir sifat-sifat Allah Ta'ala. Kedua, mereka mengingkari. Jadi ada takrir, yaitu menegaskan, dan ada mengingkari. Apa yang mereka ingkari? Yang mereka ingkari adalah dua pihak, yaitu yang menafikan makna sifat-sifat Allah, dan mereka juga mengingkari yang kedua, yaitu yang syabbahallaha bikhalqihi, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan itu manhaj kita, jemaah sekalian. Kita dalam terhadap sifat-sifat Allah, pertama kita mengisbatkan, mentakrir, yaitu makna sifat-sifat Allah. Dan kita melawan orang-orang yang menafikan makna sifat Allah, dan juga kita melawan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena dua kubu ini kubu yang ekstrim, dan kita berada di lembah di antara dua kubu sesat, dua bukit yang sesat, yaitu bukit menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau sifatnya, dan satu lagi bukit yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dari segi sifat. Sementara kita adalah orang yang menegaskan adanya sifat Allah tanpa kita jabarkan bagaimananya. Itu kita di tengah-tengah, ya. Kita menegaskan makna sifat-sifat Allah sebagai penentangan terhadap orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Dan kita menyerahkan kepada Allah bagaimana tata caranya, sebagai bentuk penentangan juga terhadap orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu, ya. Paham sini, ya? Hah? Insyaallah paham, ya. Jadi gitu, seperti itu Ahlussunnah jemaah, seperti itu jemaah. Ahlussunnah jemaah yang memang thullabul ilm, seperti itu. Ya, adapun orang-orang awam, pada asalnya mereka awam, dan mereka mungkin insyaallah kembali ke fitrah. Dan ini juga manhaj fitrah. Cuma orang-orang awam enggak bakal bisa membuat rincian seperti ini. Mereka enggak ngerti banyak hal. Ya. Dan kita adalah orang yang dituduh sebagai musyabbihah, gitu loh. Dengan melawannya, dengan sikap penentangan kita terhadap tasbih dan tajsim, kita yang kena jatah tudingan, kitalah tasbih dan tajsim. Gitu loh. Kayak misalnya kadang kejadian di antara kita nih. Ada di antara salafiyin yang memang jahil. Ya, jahil. Bikin status kemudian Facebook dengan kejahilannya. Status yang membuat orang-orang tertawa karena kejahilan dia dalam beragama. Walaupun dia ngaji, tapi jahil, gitu loh. Dan penampilannya salafi. Yang kena ya salafinya, yang kena ya kita-kitanya semua kena. Padahal ini oknum, dialah yang jelek, gitu loh. Ya, misalnya ada seorang salafi bilang, misal sampai mengatakan bahwa saya Ahok itu bukan kafir, misalnya. Ya. Atau mengatakan Ahok itu waliul amri kita, misalnya bilang gitu. Ya, kafir padahal dia waliul amri kita. Wah, kemudian mulai orang-orang yang memang dari awalnya pengen menyerang salafiyin, akhirnya kan dia lihat tuh madhabnya ahlu sunnah salafiyin, sampai orang kafir diwaliul amrikan, gitu, diulil amrikan. Jangan-jangan itu Ahok Amirul Mukmininnya orang Jakarta ketika itu. Gitu. Akhirnya yang kena siapa? Asatidah Salafiyin. Gara-gara ulah apa? Ulah oknum yang sebenarnya dia enggak ngerti apa-apa tentang hal ini. Akhirnya kena kemudian kita. Nah kan seperti itu. Nah sekarang banyak dari orang dan sejak zaman dahulu ulama-ulama, asy'ariyah dan semisalnya menyebut Ahlus Sunnah itu Hasyawiyah. Kemudian Musyabbihah, Mujassimah, sampai sekarang kita disebut Musyabbihah dan Mujassimah. Padahal kita adalah orang yang lebih tegas dari mereka dalam mengingkari tajsim dan tasbih gitu loh. Kita adalah orang yang lebih tegas daripada Asy'ariyah dan semisalnya dalam mengingkari tasbih dan tajsim. Dan sebagian dari mereka justru yang terpenjara, terperangkap dalam tasbih dan tajsim. Apalagi kalau mereka memblending Asy'ariyah dengan Sufi versi Ibnu Arabi. Oh khalas. Manunggaling kawula Gusti. Itu enggak ada ya tasbih dan tajsim yang lebih buruk daripada itu. Ya kan, apa tasbih tajsim itu? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi justru yang benar ini yang tertuding dengan sesuatu yang dia tuh melawannya gitu loh. Kita anti dengan terorisme kan? Tapi kita lah yang dituding teroris gitu loh. Padahal kita melawan aksi terorisme. Dan kita adalah orang yang, kita insya Allah adalah ta'ifah mansurah yang paling apa? Yang paling anti dan mengajarkan pada orang terhadap perlawanan terhadap terorisme secara perbekalan ilmu agama. Tapi kenyataannya sebagian pihak yang tidak mengerti kita dan tidak mengerti apa itu terorisme, justru kita yang dianggap sebagai cikal bakal teroris. Begitu. Ya kan? Seperti itu. Taib, kemudian kaqauli Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i Syekhul Bukhari kaqauli Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i Syekhul Bukhari sebagai perkataan Nu'aim Al-Khuza'i, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir. Ini kaidahnya. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsah faqad kafar. Siapa yang mengingkari apa yang Allah telah tegaskan sifatnya terhadap dirinya maka dia telah kafir karena pengingkaran tersebut. Walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasulahu wala rasuluhu tasbihan. Dan tidaklah, ini penting, kalimat terakhir ini, tidaklah yang Allah Ta'ala sifati dirinya, tidaklah. Jadi gini, apa yang Allah sifatkan terhadap tentang dirinya dan Rasul SAW sifatkan tentang Allah itu bukan merupakan tasbih, bukan merupakan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau Allah Ta'ala berkata dan menegaskan ayat, tangan Allah, maka kepemilikan Allah terhadap tangannya, tangannya Allah Ta'ala, itu bukan berarti penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Dan ketika kita menegaskan bahwasanya Allah memiliki tangan, itu tidak berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan kepemilikan tangan tersebut. Paham enggak sini? Ini penegasan dari gurunya Imam Bukhari. Penegasan dari gurunya Imam Bukhari, kedengaran suaranya, kedengaran enggak, ikhwan? Hah? Penegasan dari gurunya Imam Bukhari bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran dan di As-Sunnah menegaskan keberadaan sifat itu tidak melazimkan adanya apa? Tasbih dan penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Baik. Wa mimma yadullu ala itsbati salafi lis sifat, dan hal yang menunjukkan atas itsbatus salaf li sifat, salaf kita menegaskan menetapkan sifat-sifat Allah, dan wa annahum laisu ala wifaqi ma'a ula'il muta'awilin, dan salaf kita itu tidak selaras dengan orang-orang ahli ta'wil dari kalangan Asy'ariyah terutama, enggak selaras. Maka kita katakan bahwasanya mereka kalangan Asy'ariyah dan semisalnya bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Bukanlah mereka termasuk pengikut atba'us salaf dari segi ini, bukan. Mereka tidak sesuai dengan ajaran salaf kita dalam masalah sifat terutama. Maka dikatakan di sini anna ulaikal muta'awwilata kanu khusuman lisalaf. Justru sebaliknya, ahli ta'wil itu adalah khusum. Itu apa khusum? Penentang, bertentangan dengan salaf. Bertentangan dengan salaf, penentang salaf. Ya, dan juga ahlu salaf, salafiyin. Ya, mereka menentang salafiyin. Menentang salafiyin dengan pelajaran dan ilmu yang ada di salaf itu berarti sama dengan seolah-olah menentang apa? Menentang salaf. Wa kanu yarmunahum bitashbihi wat tajsim. Dan kenyataannya ahli ta'wil itu menuding, melabeli salafiyin ahlu sunnah dengan label apa? Tashbih dan tajsim. Kita sebut musyabbihah, kita sebut mujassimah. Hanya karena kita mengikuti bagaimana pandangan salaf tentang asma dan sifat Allah Ta'ala. Li'ithbatihim as-sifat. Karena ahlu sunnah wal jamaah, yaitu salafiyun, mereka menegaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka enggak pernah menentang sahabat secara langsung. Yang jadi korbannya kita, padahal kita itu cuma atba', para pengikut salaf. Mereka menuding kita musyabbihah mujassimah, dan mereka enggak bakal mau menuding para salaf sebagai musyabbihah mujassimah. Ya. Walau kana salaf yuwafiqunahum fi 'adami dalalati an-nususi 'ala sifatillahi ta'ala, lam yaj'aluhum khusuman lahum wa yarmuhum bitashbihi wat tajsim wa hadha adh-dhahir. Apa di sini ini bagaimana maknanya, dan juga agak bingung untuk menerjemahkannya. Ala kulli hal, intinya salaf itu tidak selaras dengan mereka dari segi dalalatun nusus ala sifatillah. Salaf kita, salafus saleh, itu mereka menafsirkan Al-Quran, dan di antara Al-Quran, di antara apa yang disebutkan dalam Al-Quran, banyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka menafsirkan seperti adanya bahasa Arab terhadap nas-nas tersebut. Ya. Tapi qadar Allah, ini mereka justru yaitu ahli ta'wil, tanpa tidak sadar mereka ahli ta'wil menuding salaf salih itu sebagai musyabbihah dan mujassimah. Ya, dan sampai sekarang kepada pengikut salaf mereka menyebutkan hal tersebut untuk kita. Kita disebut musyabbihah dan mujassimah. Ya. Dan itu juga di channel YouTube Anda. Di beberapa kajian-kajian Anda tertulis itu. Oh, ini Wahabi ini. Oh, ini musyabbihah mujassimah ini. Bahkan Anda dikafirkan oleh ada orang yang mengkafirkan Anda, ya. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting Anda bukan disebut hizbi. Lebih baik mana, ikhwan? Antum dikafirkan sama ahlu syubhat, atau antum dihizbikan sama sebagian salafi? Gitu kan? Mendingan antum dikafirkan, kan? Karena kalau dihizbikan sama teman sendiri itu enggak enak, ya. Baik, pada kuliah lanjut. Enggak ada yang, alhamdulillah, kita bukan hizbiyin, dan kita enggak pernah dituding, insyaallah. Insyaallah. Taib al-babus sabi', la al-babus sabi', lanjut. Al-babus sabi' fi aqwali salafil ma'thurati fi sifati ishtahara 'an salafi kalimatun 'amatun wa ukhra khassatun fi ayati wa ahadithiha. Faman kok faman, kenapa faman? Faminal kalimatil amati qauluhum amilluha kama ja'at balakai bila amilluha kama ja'at bil kaifa rawi hadha an ma wa ruwiya والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعيد والأوزاعي. Antum belum siap ya untuk ini, ya. Tadi malam bahannya dipersiapkan ini doang ya, halaman yang pertama ya. Iya tadi malam. Benar. Iya, soalnya kelihatan beda banget. Ya, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Antum penerus Pak Irwan ya. Tiba-tiba kok masya Allah pinternya baca ya. Tapi alam enggak apa-apa. Ya, jazakallah khairan Syekh Cahyo. Al-babu sabi' bab yang ketujuh fi aqwali salafil ma'thurati fi sifat, yaitu terhadap perkataan-perkataan salaf yang ma'thurah, yang menjadi athar. Athar salaf terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin berkata, "Ishtahara 'an as-salafi kalimatun 'ammatun wa ukhra khassatan fi ayati sifati wa ahadithiha." Telah tersohor dari salaf kita beberapa kalimat-kalimat yang global umum ya, dan juga khusus. Ada kalimat umum dan ada kalimat khusus tafsiran terhadap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Faminal kalimatil 'amah, di antaranya, di antara penjelasan umum yang menjadi sifat, yang menjadi kaidah dan karakter pemahaman mereka, yaitu perkataan sebagian dari salaf, amir ruha kama ja'at bila kaif. Ini akan kita bahas. Amir ruha kama ja'at bila kaif, yaitu biarkan dalil-dalil tersebut sebagaimana ia datang tanpa adanya kaif, tanpa adanya pembagaimanaan. Gitu loh. Tanpa adanya kaifiyah, tanpa adanya penyebutan tata cara dari sifat tersebut. Jadi hafalkan kaidah ini. Salaf kita berkata tentang ayat-ayat sifat, ini perkataan global, perkataan umum yang menjadi kaidah. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Yaitu biarkan sifat ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana ia datang begitu saja tanpa adanya kaif, yaitu pembagaimanaan. Ini diriwayatkan dari Makhul Az-Zuhri, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Wal-Laits bin Sa'ad, Wal-Auza'i. Nah, kalimat amir ruha kama ja'at bila kaif, fahami baik-baik. Karena ahlul batil dari kalangan mu'attilah, yaitu asy'ariyah sebagian mereka, mereka menafsirkan amir ruha kama ja'at, yaitu udahlah biarin aja tanpa makna. Amir ruha kama ja'at, mereka menafsirkan biarkan ayat-ayat sifat tersebut tanpa makna. Ya, bila kaif tanpa tasbih. Faham enggak ikhwan di sini? Jadi ketika salaf kita berkata amir ruha kama ja'at bila kaif, pemahaman kita adalah biarkan dalil-dalil tersebut sesuai makna asalnya tanpa adanya penyebutan bagaimana. Ya, maka ini sama dengan amir ruha kama ja'at, ini berarti iqrarul makna atau taqrirul makna. Bila kaif itu berarti anti tasbih dan tamthil dan semisal itu. Ya. Amir ruha kama ja'at bila kaif itu tadi barusan menurut pemahaman kita, yaitu biarkan kita iqrarkan makna dari sifat-sifat tersebut tanpa adanya penyerupaan sifat tersebut terhadap makhluk. Tapi sebagian kalangan Asy'ariyah akan mempertanyakan kalimat ini terhadap kita. Tuh lihat, amir ruha kama ja'at, maka ini sama dengan biarkan dalil, udah biarin aja sebagaimana datangnya dalil tanpa adanya apa? Pemaknaan. Bila kaif tanpa juga adanya apa? Tata cara. Jadi menurut pemahaman orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang muta'awilin ya, yang mentakwil, mereka menuding bahwa salaf kita itu tidak menyebutkan makna dari sifat-sifat. Mereka dari segi makna mereka serahkan kepada Allah, dan dari segi tata cara mereka serahkan kepada Allah. Gitu ya. Makanya kata mereka mazhab salaf itu aslam, lebih selamat. Karena apa? Dari segi makna mereka itu enggak mau tahu, dan biarkan Allah Ta'ala yang tahu saja. Dari segi tata cara juga begitu. Tapi kemudian mereka mengklaim, ahli ta'wil ini mengklaim, kita sedang berkebutuhan yang sangat untuk menafsirkan dan menerbitkan makna dari sifat-sifat ini. Karena kita sudah punya ilmunya. Adapun mazhab salaf itu aslam, mereka lebih selamat. Selamat karena mereka enggak banyak bicara tentang ini. Mereka menyerahkannya kepada Allah, amir ruha kama ja'at gitu. Amir ruha kama ja'at. Udah, ketika ada ayat sifat udah baca aja, enggak usah dimaknai gitu loh. Itu mazhab salaf, klaim mereka, subhat mereka begitu. Adapun sekarang kita baca dan kita tafsirkan dengan takwil. Ya, maka tangan Allah bukan tangan Allah. Melainkan tangan Allah ini kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Allah tidak memiliki tangan. Karena kalau Allah memiliki tangan, maka itu berarti kaif, yaitu mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kata mereka gitu loh. Ya. Jadi perkataan salaf amir ruha kama ja'at bila kaif, ini ada dua pemahaman berbeda. Pemahaman kita ahlus sunnah dengan pemahaman ahlus syubhah. Ahlus sunnah memahami amir ruha kama ja'at nanti akan kita jelaskan, sebagaimana dijelaskan sini. Dan ahlus syubhah mereka memahaminya yaitu bahwa saya madhab salaf ketika ada dalil atau nas tentang sifat Allah, mereka membiarkan, udah biarin aja. Enggak usah dipahami, enggak usah digali maknanya, udah biarin aja, biar selamat. Kita baca-baca aja. Ya, maka ketika disebut inna batasya rabbika la syadid, udah khalas, batasnya Allah Ta'ala, udah enggak usah dimaknai, baca aja khalas. Ini yang disebut mereka, dipahami oleh mereka sebagai amir ruha kama ja'at. Ya. Tapi ahlu sunnah enggak gitu. Ahlu sunnah sebenarnya adalah amir ruha kama ja'at, artinya udah biarkan nas-nas tersebut ada dengan makna asalnya, udah. Enggak usah ditakwil-takwil gitu loh. Itu makna kita. Amir ruha kama ja'at bila takwil wala kaif wala takyif. Itu pemahaman kita begitu, ikhwan. Ya. Jadi kalau nanti suatu saat ada orang Asy'ari kemudian menekan antum dengan dalih ini, dengan kalimat ini, tuh lihat tuh, kalau emang antum salafi, kata mereka, antum ikut dong dengan mazhab salafi, itu tidak mengartikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Yaitu kata sebagian salaf, amir ruha kama ja'at bila kaif. Udah biarkan saja dalil-dalil itu ada begitu saja. Udah, maksudnya ada misalnya, udah biarkan dalil itu, biarkan di pelajaran, enggak usah dipelajari, enggak usah dimaknai, biarin aja ada itu dalil. Faham enggak di sini, ikhwan? Berarti ini tudingan mereka terhadap itu, pemahaman mereka salah terhadap nas-nas, terhadap nas ini amir ruha kama ja'at, mereka salah paham. Padahal yang sahih maknanya adalah amir ruha kama ja'at, yaitu biarkan dalil itu mengalir sebagaimana ia datang. Dan yang namanya dalil pasti ada dalalah, yaitu ada makna dan ada kesimpulan. Masa Allah Ta'ala berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa kita pahami, kecuali mungkin huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, nun, dan seterusnya. Itu mungkin kita tidak paham. Tapi secara tujuan kita paham bahwasanya itu untuk apa? Untuk menandingi syair-syair, atau melawan dan mengungguli syair-syair Arab yang justru ketika itu terjadi huruf muqatta'ah di syair-syair Arab. Dan itu pun salaf kita, mereka banyak yang berijtihad, di antara Ibnu Abbas berijtihad menafsirkan alif lam mim, alif lam ra itu. Sampai sebagian salaf mengatakan ini alif lam ra ini tafsirannya adalah Ar-Rahman. Karena ditambah dengan hamim dan juga nun, maka masuk ke dalam surat-surat yang disebut Ahamim, Az-Zukhruf, Al-Ahqaf dan seterusnya. Kemudian alif lam ra seperti Al-Hijr, kemudian Ibrahim, ya. Alif lam ra tambah hamim dan tambah nun di surat Al-Qalam, maka Ar-Rahman. Ada yang mengatakan begitu di antara salaf kita. Ya, kendati pun mungkin huruf muqatta'ah awalnya tidak dipahami, tapi salaf kita berusaha untuk membuatnya terpahami. Itu baru ayat-ayat, baru huruf-huruf muqatta'ah, ya. Lebih yang mana huruf-huruf muqatta'ah ini belum tentu membicarakan tentang sifat Allah. Toha misalnya, Yasin, ya. Mereka, para salaf kita, mereka menafsirkannya, Padahal itu bukan masalah sifat Allah, dan itu termasuk yang kalimat yang ghamidah bagi banyak insan. Yaitu kata-kata yang ghamidah. Apa ghamidah itu? Yang tidak dipahami pada awalnya. Jadi mereka berusaha menafsirkannya. Bagaimana kalau misalnya dengan ayat-ayat sifat yang mana justru Al-Quran ini diturunkan agar kita semakin mengenal Allah gitu loh. Masa kemudian salaf kita diturunkan kepada sahabat, kepada Nabi SAW, kemudian kepada sahabat Al-Quran yang harusnya sahabat kemudian makin mengenal Allah, di ayat-ayat sifat yang membuat seharusnya mereka makin mengenal Allah, malah mereka kemudian udah kita gak usah maknai amir ruha kamaja'at gitu. Gak usah dimaknai biar selamat. Justru semakin selamat itu semakin berilmu tentang Allah. Ini tudingan mereka terhadap salaf. Jadi mereka itu bukan aja kadzab dalam masalah ta'wil, tapi mereka kadzab dalam menisbatkan kepada salaf. Ya. Jadi antum paham enggak kejahatan mereka, ikhwan? Semakin antum tahu kejahatan mereka, maka semakin enggak tega antum untuk mengatakan mereka ahlus sunnah. Gimana ahlus sunnah seperti ini? Mungkin memang dibandingkan dengan Syiah, maka mereka ini ahlus sunnah. Kalau memang lawannya adalah Syiah. Iya. Kalau misalnya dilawan dengan Ahlus Sunnah versus Ahlus Syiah, maka Asy'ariyah masuk ke dalam koridor Ahlus Sunnah di bab lawannya Syiah. Tapi kalau di secara mutlak tidak dimutlakkan mereka Ahlus Sunnah. Makanya ya, lalu di mana kecemburuan kita terhadap salaf kita yang dituding bahwasanya salaf kita sebegitunya jahilnya tapi selamat. Salaf kita loh, ikhwan, sahabat yang sudah direkomendasikan Rasulullah SAW tiba-tiba dituding oleh anak-anak yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun setelahnya menuding mereka apa? Enggak ngerti tentang sifat-sifat Allah. Berarti enggak banyak ngerti tentang Allah, padahal mereka iman Abu Bakar itu seberapa coba? Terus kemudian kita rekomendasikan orang-orang yang menuding salaf seperti kita berikan mereka ahli sunnah. Sunnahnya mana? Sunnah versi siapa? Gitu. Maka kadang-kadang kita bilang yang mengatakan seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dimutlakkan mereka ahli sunnah begitu saja. Enggak tahu ini apakah karena mereka enggak ngerti bab-bab ini atau pura-pura enggak ngerti, atau mungkin yang ketiga karena ada dunia di balik itu. Terutama masalah politik dan massa. Apalagi di Indonesia ini. Karena banyak masa itu dari kalangan mereka untuk masalah politik, untuk suara dan semisalnya. Maka demi hal-hal seperti itu akhirnya Asy'ariyah Ahlus Sunnah. Ya. Hatta kita bilang kalau misalnya pun ada walil amri kita dari kalangan mereka, kita bilang walil amri itu urusan lain walil amri. Tapi dari segi apakah beliau ini Ahlus Sunnah atau bukan, ketika mazhabnya adalah seperti ini, menuding salaf kita enggak benar, menuding salaf kita dengan tudingan yang betul-betul dusta seperti ini, kita bilang dari sisi ini bukan ahlus sunnah. Seberapa tega kita, ikhwan, kepada orang-orang yang menuding ahlus sunnah, menuding salaf kita dengan tudingan yang seberat ini, kemudian kita malah pro terhadap mereka dengan mereka ahlus sunnah. Terus kalau mereka ahlus sunnah itu sahabat itu apa? Gitu loh. Apa yang tersisa dari keilmuan sahabat kalau kita mengagungkan orang-orang seperti ini dari siapa? Mereka ahlus sunnah. Terus apa tersisa dari ilmu sahabat kalau gitu? Enggak ada ilmunya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi ajaib kalau seseorang tidak punya kecemburuan dan pembelaan terhadap sahabat Nabi dalam masalah ini. Apalagi sampai pro dan condong ke mereka-mereka ini yang semoga Allah sedikitkan suatu hari nanti. Taib. Jadi disebutkan nama-nama besar dari ahli hadis, ahli sunnah seperti Makhul, Ibn Syihab Az-Zuhri, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka semua ahli hadis, dan ahli hadis adalah orang-orang di kalangan salaf. Ahli hadis adalah mereka yang paling betul-betul menegakkan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka yang disebut oleh Nabi SAW ditafsirkan oleh Imam Ahmad, mereka lah yang disebut zahirina alal haq, yaitu yang zahir terhadap kebenaran. Ahlul sunnah, ahlul hadis, ashabul hadis. Ya, seperti Makhul, Az-Zuhri, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i dan lain-lainnya. Ya. Taib dari sini wa fi hadhihi al-ibadi ana baca wa fi hadhihi al-ibarati raddun 'ala al-mu'attilah wal musyabbihah. Justru di sini pahami baik-baik, amirruha kama ja'at bila kaif, itu adalah bantahan untuk mu'attilah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga bantahan untuk yang berlawanan dengannya itu Musyabbihah seperti ekstremis Syiah dan juga ekstremis Sufiyah dan lain-lain dan Nasara. Perkataan mereka amirruha kama ja'at ini justru bantahan untuk Mu'attilah di antara Asy'ariyah. Tapi orang-orang Asy'ariyah bilang amirruha kama ja'at artinya adalah salaf kita itu tidak memaknai dalil. Itu biar saja terbacakan dalil itu tanpa dimengerti maknanya. Itu lihat. Padahal ini adalah kalimat bantahan untuk mereka. Ya, untuk mengkerdilkan mereka. Mereka malah kemudian bilang, oh ini makna amirruha kama ja'at ini justru bantahan untuk kalian wahai Musyabbihah Mujassimah Salafiyin. Gitu. Lihat tuh. Itu pemahamannya sudah saling kebalik gitu loh. Wa fi qawlihim, perkataan salaf bila kaif itu berarti bantahan untuk Musyabbihah dari ekstremis Syiah dan juga ekstremis Sufiyah. Ya. Dan sekarang ikhwan ada kerajaan baru sejagat. Aduh, ana lupa. Ana sempat merojah berita mereka kemarin. Ya. Kerajaan, keraton sejagat apa-apa ya. Ya, di Purworejo. Yang kemudian connected kepada kerajaan Sunda Empire. Ya kan ya? Dan ternyata pentolan Sunda Empire orang Brebes. Dan ini kan gak nyambung, ikhwan. Rootnya itu gak kena. Ya Brebes, ngapak. Ya mendinglah kalau Cirebon lah, ngapak-ngapak Sunda lah gitu ya. Ini Brebes loh. Udah beda, Losari Brebes sudah, Brebes sudah beda lagi itu, ya kan? Walaupun sampingan Cirebon memang. Lihat, dikira apa? Semua ini jangan, kita juga jangan terlalu bodoh. Makanya sebagian pakar mengatakan, kita jangan terlalu tolol dalam melihat kenyataan ini. Terlalu tolol katanya. Yaitu bahwasanya hal-hal seperti ini terjadi begitu saja. Enggak, di balik ini ada sesuatu jemaah sekalian. Makanya dikatakan oleh sebagian pakar di balik ini ada hidden, ada sesuatu yang hidden, ada program yang hidden di balik ini. Dan Anda yakin program ini sama dengan program Islam Nusantara ujungnya. Kenapa? Karena apa yang diritualkan oleh orang-orang keraton apa namanya tadi? Sejagat ini ya setelah ada salah satu korban yang sudah taubat sebelumnya. Korbannya ini dulunya dia perangkat desa di daerah Pogung di Purworejo itu. Itu tergiur karena masalah ekonomi. Sebenarnya semua ini masalah ekonomi semuanya. Makanya orang-orang pada tergiur pengen masuk karena masa dijanjikan dengan janji-janji ekonomi finansial. Walaupun sebelumnya bayar 3 atau 4 juta itu. 400 orang member bayar 3 atau 4 juta. Mereka mau-mau aja karena dijanjikan kepemimpinan dan juga finance di masa depan. Tuh lihat tuh orang-orang matre seperti itu ya. Karena masalah dunia. Dan ketika awal-awal dirintis kerajaan keraton sejagat itu ya, itu memang sudah melakukan banyak sekali ritual ke candi ini, ke candi itu, ke makam ini, ke makam itu, melakukan doa-doa dan ke patung ini, ke patung itu. Lihat di sini ya, itu sudah terjadi banyak kesyirikan sebelumnya ya, minta restu ini dari mayit ini, itu sudah terjadi kesyirikan sebelumnya. Makanya kita sangat khawatir ini orang-orang ini sudah dicuci otaknya untuk menuju ke aliran Nusantara. Iya, ya begitu. Orang-orang ini mereka, ya tentu namanya yang seperti udah kacau pemaknaan terhadap sifat-sifat Allah itu udah kacau. Ketika seseorang sudah bermadzhab Nusantara, mereka akan digeser menuju apa? Menta'til sifat-sifat Allah yang sudah ada dalam Al-Quran Sunnah. Dan mentasbih Allah Ta'ala ketuhanan dengan makhluk-makhluk seperti patung-patung itu. Tidaklah penyembah patung melainkan pasti musyabbihah. Semua penyembah patung pasti musyabbihah. Semua yang datang ke kuburan-kuburan kemudian itu seperti musyabbihah. Musyabbihah dari segi ubudiyah dan uluhiyah. Dan juga dari segi kepatungan itu seolah itu Tuhan mereka. Jadi jemaah sekalian ikhwan, Seringkali orang-orang yang justru mereka menentang salafiyin dan menuding kita musyabihah mujassimah, justru mereka lah orang musyabihah mujassimah yang betul-betul musyabihah mujassimah, betul-betul. Iya. Mereka ke candi-candi kemudian minta restu sama penghuni patung ini patung itu. Rata-rata patung-patung orang-orang yang telah berjasa terhadap penyebaran agama Islam di beberapa tempat. Itu terjadi. Ini adalah bentuk tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menyamakan Allah dengan makhluknya dari segi ubudiyah dan bahkan dari segi zat. Ya, ini kesyirikan yang jelas-jelas ya, Mas kalian. Jadi masalah Sunda Empire ini, walaupun cabangnya yaitu mantan Sunda Empire, yaitu siapa nama Pak Toto, Toto mana Toto. Nama rajanya kerajaan keraton itu Toto namanya, rajanya, ratunya ana lupa namanya, Sri atau siapa gitu namanya. Nah itu lulusan letingan dari Sunda Empire yang bukan Sunda sebenarnya. Tapi kenapa sekarang mereka memakai talbis apa kedaerahan? Karena Indonesia ini fanatik daerahnya masih kuat. Iya, makanya pakai Sunda Empire ketika disebut Sunda, agama Sunda. Kemudian keraton ya, keraton Jawa, ya kan? Maka pakai itu. Yang semua itu suatu saat akan tampak anti Arabnya, anti Islamnya. Suatu saat kalau berkembang, alhamdulillah Allah Ta'ala bongkar semua itu. Dan Allah Ta'ala bongkar, dan sebabnya karena finansial juga, orang-orang ini enggak merasa ditipu finansial mereka. Terjadi kemudian pembongkaran, alhamdulillah. Ya, jadi satu persatu trik-trik dari hidden person, yaitu ada beberapa pihak yang tersembunyi yang menjadi dalang bagi beberapa proyek Sunda Empire, sejagat dan semisalnya, itu untuk orang-orang yang bodoh yang mereka tergiur dengan dunia saja. Adapun untuk orang-orang yang belajar agama, maka syubhatnya Islam Nusantara itu. Jadi sebenarnya ini semua ini proyek, proyek dari beberapa pihak yang serupa, tapi mereka seperti ada departemen masing-masing. Ini Sunda Empire, ini Nusantara, Islam Nusantara ini. Dan semua pakai apa? Nama lokal, tradisi, supaya kita itu betul-betul terbius dan ikutan, karena kita itu masih suka dengan tradisi kita. Ya, seperti itu, jemaah sekalian, ikhwan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita dan juga anak cucu kita dan keluarga kita dari hal-hal seperti ini, karena mereka semua mengajak kepada kesyirikan secara jelas dan terang-terangan, dan lebih buruk daripada orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.